Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita masih membaca muqaddimah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, dan kita sudah sampai pada penjelasan dari Syekh Al-Fauzan pada sarahnya, yaitu wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakara. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau termasuk dari orang-orang yang jika diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan itu nikmatnya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat yang sudah ada akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang berikutnya dari mukaddimah yang disebutkan oleh beliau, dan ini doa yang dipanjatkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah kepada orang-orang yang mengkaji mempelajari kitab-kitab beliau adalah, yaitu kata beliau qal wa idza butuliya sabara, dan mudah-mudahan pula Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau termasuk orang-orang yang idza butuliya sabara, jika diberikan musibah, diberikan bala, ditimpakan berbagai macam musibah, sabara, dia mau bersabar. Bersabar atas musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Baik musibah tersebut seperti yang akan disebutkan oleh beliau, mungkin berupa musibah-musibah yang tidak kita sukai, ataukah ditimpakan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan al-kuffar. Ataukah musibah tersebut ini mungkin datang dari diri kita sendiri, ataukah mengenai saudara-saudara kita, anak-anak kita, harta-harta kita, ataukah yang lainnya. Sehingga manusia ataukah seorang hamba ini dituntut untuk bersabar ketika menghadapi musibah-musibah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau di sini, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala, Allah Jalla wa'ala yabtalil ibadah. Allah Subhanahu wa taala itu akan menguji, itu memberikan bala, memberikan musibah kepada hamba-hambanya. Yabtalihim bil masaib, yabtalihim bil makarih, yabtalihim bil a'da'i minal kuffari wal munafiqin. Allah Subhanahu wa taala akan menguji mereka, memberikan cobaan kepada mereka bil masaib, dengan musibah-musibah, yaitu musibah-musibah yang mengenai diri kita. Mungkin kita sakit, sakit yang ringan ataupun sakit yang parah, ataukah anak kita, keluarga kita, tetangga kita, dan juga yang lainnya dari kerabat-kerabat kita ini ada yang ditimpa musibah, ataukah terkait dengan harta kita, harta yang biasa kita simpan, ataukah harta yang biasa kita nikmati, ternyata dengan musibah tersebut hilang. Itu musibah tersebut hilang dikarenakan datangnya musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanyut, ataukah terbakar, ataukah yang lainnya. Yang jelas, musibah tersebut mengenai hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Yabtalihim bil makarih. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala akan menguji mereka, memberikan musibah kepada mereka bil makarih, itu dengan perkara-perkara yang tidak disukai oleh mereka. Itu perkara-perkara yang tidak disukai oleh mereka. Itu kurangnya harta, hilangnya jiwa, kemudian hilangnya rasa aman, sehingga berganti menjadi rasa takut. Ini pun termasuk dari musibah-musibah yang ditimpakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya, semuanya itu adalah merupakan perkara-perkara yang tidak disukai. Itu al-makarih. Yabtalihim bil-a'da'i minal kuffari wal-munafiqin. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan cobaan kepada mereka, ujian kepada mereka dengan adanya al-a'da, musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga musuh mereka. Dari kalangan al-kuffar wal-munafiqin. Dari kalangan orang-orang kafir dan juga orang-orang munafik. Orang-orang kuffar jelas musuh kita, musuh kaum muslimin, yang mereka siap untuk menghabiskan kaum muslimin, merongrong dan juga memperdaya kaum muslimin. Demikian pula kaum munafikin, itu orang-orang munafik yang mereka secara zahir menampakkan keislaman namun batinnya masih menyimpan berbagai macam kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini musuh-musuh dari kaum muslimin, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, yang semuanya itu adalah membutuhkan sabar. Yaitu kata beliau di sini, fayahtajuna ila sabri wa adamil ya'si wa adamil qunuti min rahmatillahi subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, ketika mendapatkan cobaan, mendapatkan musibah, mendapatkan bala dari Allah subhanahu wa ta'ala, yahtajuna ila sabri. Mereka butuh sekali untuk bersabar. Itu, bersabar. Bersabar di atas musibah-musibah yang ditimpakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu bersabar menjaga lisannya. Itu menjaga lisannya. Demikian pula menjaga hatinya. Dan juga menjaga anggota tubuhnya. Itu ketika ditimpakan berbagai macam musibah yang mengenai dirinya, harta dan juga yang lainnya. Bersabar menjaga lisannya. Yaitu dia tidak mengucapkan dengan ucapan-ucapan yang mencela Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak menyatakan dengan ucapan-ucapan yang mencaci maki Allah subhanahu wa ta'ala, mencela masa dan juga yang lainnya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala itu akan terganggu, terkena ada dari ucapannya. Sehingga lisannya dijaga. Tidak menyatakan Allah subhanahu wa ta'ala ini tidak suka kepada dirinya. Ataukah ini Allah subhanahu wa ta'ala mendzalimi saya. Dan juga dari ucapan-ucapan yang lainnya. Demikian pula menjaga hatinya. Menjaga hatinya supaya tidak timbul dalam hatinya ini perasaan-perasaan yang tidak baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak menganggap bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah mendzalimi dirinya dengan ditimpakan musibah. Dengan ditimpakannya musibah oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada dirinya. Dia tidak menyatakan Rabbi ahanan, Rabbku telah menghinakanku. Itu ketika Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan musibah kepada dirinya. Demikian pula menjaga anggota tubuhnya, menjaga jawarihnya, supaya tidak melakukan tindakan-tindakan yang itu justru mengundang dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengundang murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin dia akan memukul-mukul dirinya, memukul kepalanya, ataukah mencabut rambutnya, ataukah yang lainnya, memukul pipinya dan juga yang lainnya. Dari kebiasaan-kebiasaan orang-orang jahiliyah yang ketika ditimpa musibah, mereka ini adalah tidak bersabar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu keadaan orang-orang yang dia itu berkeluh kesah ketika mendapatkan musibah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia marah ketika mendapatkan musibah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan tidak bersabarnya di atas musibah tersebut, dan juga tidak bersabarnya dia, justru dia murka, marah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia di sini terhalangi dua perkara. Yaitu dia terhalangi untuk mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mendapatkan pahala dikarenakan musibah yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. itu akan memberikan pahala, akan mendapatkan pahala bagi orang-orang yang bersabar tentunya. Dan yang kedua adalah dia kehilangan apa yang ditimpakan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala padanya. Kehilangan keluarganya, anaknya, hartanya ataukah yang lainnya. Itu rugi. Dari sisi agamanya dia tidak mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan rugi dari sisi dunianya. Itu rugi dari sisi dunianya. Kehilangan apa yang dia sukai mungkin. Karena dia marah dan tidak mau bersabar atas musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Sehingga dikatakan oleh beliau di sini oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, fayahtajuna ila sabri. Dia butuh sekali untuk bersabar. Wa adamil ya'si, dan juga butuh untuk tidak putus asa. Wa adamil qunuti min rahmatillah, dan dia tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang hamba ketika ditimpakan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala butuh kepada sabar dan tidak berputus asa dari musibah-musibah tersebut. Dia tetap berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa yasbutuna ala dinihim, dan mereka butuh untuk sabat ala dinihim, yaitu untuk sabat kokoh istiqamah di atas agama mereka. Wa la yatazahzahuna ma'al fitan, dan mereka tidak terombang-ambing. Itu sangat butuh ketika musibah tersebut, ujian fitnah tersebut datang dari Allah Subhanahu wa taala, sabar di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Wa la yatazahzahuna ma'al fitan, dia tidak terombang-ambing dengan fitnah tersebut. Itu tidak terombang-ambing ketika mendapatkan musibah, bagaikan orang yang mungkin sangat sedih dan juga yang lainnya, sehingga dia melamun dan juga yang lainnya karena menganggap dirinya terzalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aw yastaslimuna lil fitan, ataukah dia pasrah terhadap fitnah-fitnah yang datang, tidak berusaha untuk mencari jalan keluarnya, tidak berusaha untuk sabar. Ini sehingga seorang hamba, seorang muslim sangat butuh untuk sabar di atas agama Allah Subhanahu wa taala, bersabar supaya dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bal yasbutuna ala dinihim wa yasbiruna ala ma yuqasuna minal at'abi fi sabiliha. Bahkan seharusnya yang dia lakukan adalah yasbutuna ala dinihim, dia sabat, dia kokoh di atas agama mereka, di atas agamanya, dan juga bersabar dari apa-apa yang dia rasakan, yang dia hadapi, minal at'abi fi sabiliha, berupa at'ab itu rasa capek, rasa letih, fi sabiliha, di dalam menempuh musibah-musibah tersebut, menghadapi musibah-musibah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia akan kecapean, mungkin akan kesusahan, akan bekerja keras lagi untuk mendapatkan apa yang sudah dia dapatkan sebelumnya. Itu rasa letih, rasa capek, dan rasa tidak enak ketika dia bersabar mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim ketika mendapatkan fitnah, ujian, bala dari Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, bi khilafil ladzi idza butuliya jazia wa tasakhata wa qanita min rahmatillah azza wa jalla, fa hada yuzadu ibtila'an ila ibtila'in wa masa'iba ila masa'ib. Kata beliau, berbeda dengan orang-orang yang jika dia ubtuliya, jika diuji, jika ditimpakan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, jazaa, itu dia berkeluh kesah, tidak mau bersabar, bahkan watasakhata, dia marah, murka kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin murkanya tersebut ditunjukkan dengan lisannya, ataukah dengan anggota tubuhnya, ataukah dengan hatinya seperti yang sudah disebutkan tadi. Itu tasakhat, murka kepada Allah Subhanahu wa taala, menyatakan rabbi ahanan, Allah Subhanahu wa taala telah menghinakanku. Wa qanita min rahmatillahi azza wa jalla, dan dia berputus asa, merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang semacam ini, yang ketika ditimpa musibah dia jaza, dia berkeluh kesah, marah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan justru dia qanita, merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh beliau di sini, fahada yuzadu ibtila'an ila ibtila'in wa masa'iba ila masa'ib, maka yang seperti ini justru akan menambah ibtila, musibah di atas musibah yang sudah ada, dan juga masaib di atas masaib yang ada. Ini ketika dia tidak bersabar kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas musibah yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Nabi SAW dalam satu hadis yang disebutkan di sini dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, qala SAW, inna Allah idha ahabba qawman ibtalahum, faman radiya falahur rida, waman sakhita fa'alayhi as-sukhtu. Kata Nabi SAW, ataukah potongan hadisnya sebelumnya, lengkapnya, yaitu kata Nabi SAW, idza arada Allahu bi'abdihi khairan ajjala lahu al'uqubata fid dunya, wa idza arada Allahu bi'abdihi as-sarra amsaka anhu bidhanbihi hatta yuwafiya bihi yawmal qiyamah. Inna idhamal jazai ma idhamil bala'i, wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ar-ridha waman sakhita fa'alayhi as-sukhtu. Kata Nabi SAW, jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan pada seorang hamba, yaitu idza arada Allahu bi'abdihi khairan, jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan ada pada seorang hamba, ajjala lahul uqubata fid dunya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyegerakan untuk hamba tersebut al-uqubata fid dunya, itu hukumannya di dunia, itu musibah di dunia. Dia akan ditimpakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam musibah. Itu dengan berbagai macam musibah. Berarti dari hadis ini menunjukkan kepada kita, tidak setiap musibah, tidak setiap bala yang ditimpakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah merupakan tanda kejelekan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita. Justru di sini kata Allah kata Nabi SAW, jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki suatu kebaikan bagi seorang hamba, ajjala lahul uqubata fid dunya, Allah subhanahu wa ta'ala akan menyegerakan untuknya al-uqubah di dunia, itu hukuman, musibah dan juga yang lainnya fid dunya. Namun sebaliknya kata beliau, wa idza aradallahu bi'abdihi syarra amsaka anhu bidhanbihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Namun jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kejelekan pada seorang hamba, amsaka anhu bidhanbihi, Allah subhanahu wa ta'ala akan menundanya, itu menunda balasan dari dosanya tersebut, hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala nanti akan menyempurnakan balasannya di hari kiamat nanti. Ini tentunya apa? Sangat ngeri. Kalau kita berbuat dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala tidak langsung menghukum kita, tidak langsung menimpakan musibah kepada kita, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala justru menunda balasannya, ganjarannya nanti di akhirat. Ini sungguh sangat ngeri. Disempurnakan. Sementara adab di akhirat itu lebih pedih. Siksaan di akhirat ini sangat pedih. Dan adab yang di dunia ini lebih ringan daripada musibah yang nanti akan datang di akhirat nanti. Sehingga dikatakan oleh Nabi SAW, jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki adanya kejelekan bagi seorang hamba, Allah subhanahu wa ta'ala akan amsaka bidhanbihi, yaitu amsaka anhu bidhanbihi, Allah subhanahu wa ta'ala akan menunda, yaitu menahan dari hamba tersebut untuk tidak menghukum atas dosanya tersebut, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala akan menyempurnakan balasannya nanti di hari kiamat. Kemudian kata Nabi SAW, yang merupakan potongan yang dibawakan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan di sini, kata Nabi SAW selanjutnya, wa inna idhamal jazai ma'idhamil bala'i, dan sesungguhnya besarnya balasan, besarnya pahala yang akan didapatkan oleh seseorang, ma'idhamil bala'i, dengan adanya idhamal bala, itu besarnya musibah, itu semakin besar musibah yang ditimpakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba, semakin besar pula balasan, pahala yang akan didapatkan oleh hamba tersebut. Tentunya kalau dia mau bersabar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan tasakhat, bukan marah, jaza'a wa qanita min rahmatillahi subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh sabda Nabi SAW yang berikutnya. yaitu wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita fa alaihi as-sukhtu. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, jika Dia mencintai suatu kaum, mencintai seseorang, mujtama ataukah yang lainnya, ibtalahum, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menguji mereka, menimpakan musibah pada mereka. Mungkin masyarakat tersebut akan dicoba, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam fitnah, dengan berbagai macam musibah yang melanda mereka, banjir, kemudian kebakaran, ataukah hilangnya jiwa di tengah-tengah mereka, tokoh-tokoh mereka dan juga yang lainnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman radiya," barang siapa yang ridha terhadap musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala, falahu ridha, maka dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. "Wa man sakhita," dan barang siapa yang sakhita, yang dia murka terhadap musibah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, falahu sukhtu, maka dia pun akan mendapatkan as-sukhtu, yaitu kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu as-sukhtu, akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika seorang hamba tidak mau bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala atas musibah-musibah yang datang kepada dirinya. Justru dia sakhita, murka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ditunjukkan dengan lisannya ataukah hatinya ataukah dengan anggota tubuhnya, maka dia akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia tidak bersabar, tidak mau ridha terhadap musibah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, justru seperti yang sudah disebutkan tadi, dia kehilangan dua perkara, itu kehilangan agamanya dan juga kehilangan dunianya. Kehilangan agamanya karena dia tidak mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, itu tidak mau bersabar. Kehilangan dunianya jelas, karena musibah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan dunianya tersebut, mungkin jiwanya ataukah hartanya ataukah yang lainnya. Sehingga di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada seorang muslim, kepada seorang mukmin, bahwasanya di antara tanda cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba tersebut adalah mungkin berupa musibah yang datang darinya. Itu musibah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang menimpa hamba tersebut. Sehingga hamba tersebut seperti yang dikhabarkan oleh Allah, yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha ta'ala wa ma 'alaihi khathiatun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus-menerus yang namanya al-bala, musibah, ini akan menimpa seorang mukmin yang laki-laki ataukah mukmin yang perempuan, fi nafsihi, pada dirinya, ditimpa dengan berbagai macam penyakit ataukah yang lainnya, wa waladihi, dan juga musibah yang mengenai anaknya, wa malihi, dan juga hartanya, itu hartanya terkena musibah. Terus menerus seorang mukmin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, baik pada dirinya ataukah anaknya ataukah pada hartanya, hatta yalqallaha ta'ala wa ma 'alaihi khathiatun, sehingga dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, wa ma 'alaihi khathiah, dalam kondisi, dalam keadaan dia tidak ada lagi dosa padanya. Itu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia naqiyah, bersih dari dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Ternyata dosanya ini telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang lain, yaitu dalam bentuk dia ditimpakan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti potongan hadis yang pertama yang sudah kita bacakan tadi, "Idza aradallahu bi 'abdihi khairan 'ajjala lahul 'uqubata fid dunya." Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan uqubah di dunia. Dan tentunya hukuman di dunia ini ahwan, lebih ringan daripada hukuman di akhirat. Yang pada dasarnya uqubah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia kepada seorang hamba itu adalah merupakan nikmat bagi hamba tersebut jika dia mau memahaminya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini pula yang disebutkan oleh beliau, "Wa a'dhamun nasi bala'an al-anbiya'u thummal amsalu fal amsal." Dan manusia yang paling besar ujiannya. Manusia yang paling besar ujiannya adalah kata Nabi SAW, al-anbiya'u, itu para nabi. Para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya, ini ujiannya adalah sangat besar. Sementara Nabi SAW dalam hadis tadi yang sudah kita baca menyatakan bahwasanya inna idhamal jazai ma idhamil bala'i, bahwasanya besarnya pahala yang akan didapatkan oleh seseorang adalah dengan besarnya musibah ataukah bala yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Sehingga di sini kata Nabi SAW, manusia yang paling besar ujiannya adalah para nabi. Maknanya adalah bahwasanya manusia yang paling besar pahalanya adalah para nabi, karena mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam cobaan. Dikejar-kejar oleh kaumnya sendiri untuk dibunuh. Kemudian didustakan oleh kaumnya dan juga dimusuhi oleh kaumnya, diusir oleh kaumnya dan juga lainnya. Dari berbagai macam ujian-ujian, belum lagi cacian, makian dari kaumnya sendiri. Ini merupakan ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, "Tsummal amsalu fal amsal." Kemudian orang yang semisal dengan mereka dan yang semisalnya, itu orang-orang yang meniti jalannya para nabi, tentunya mereka pun akan mendapatkan musibah, bala sebagaimana telah ditimpakan musibah kepada yang ditiru itu para nabi mereka. Sehingga kata beliau, ubtuliya ar-rusulu wabtuliya as-siddiquna wabtuliya as-syuhada'u wabtuliya ibadullahi al-mu'minun lakinnahum sabaru. Kata beliau, telah diuji para rasul dan telah diuji pula as-siddiqun, para as-syuhada, dan juga hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Mereka semuanya telah diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Para rasul, itu nabi ataukah rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian as-siddiqun, itu para pengikut nabi yang membenarkan dakwah yang dibawa oleh para nabi. Dan juga as-syuhada, para syahid. Para syahid yang mati membela agama yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah diutus kepada rasulnya. Demikian pula hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman telah diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, lakinnahum sabaru, akan tetapi mereka ini mampu untuk bersabar sehingga mereka mendapatkan balasan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari penjelasan Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ataukah Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala, ini nampak sekali kepada kita besarnya atau agungnya doa yang dipanjatkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Itu kita didoakan oleh beliau supaya kita termasuk orang-orang yang bisa bersabar atas musibah-musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata jika kita mau bersabar, kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, "Ammal munafiq faqad qala Allahu fihi." Adapun orang-orang munafik, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tentang mereka, itu tentang orang-orang munafik. Bagaimana mereka ketika mendapatkan ujian, musibah, fitnah dari Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, yaitu dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may ya'budu Allah 'ala harfin." Dan di antara sebagian manusia itu ada yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ala harfin, itu ala harfin yakni tarafin, itu maksudnya taraf, di tepian. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di tepi, itu tidak masuk, tidak masuk seluruhnya dalam peribadatan tersebut, namun di tepi, di tepi. Tentunya seseorang ketika dia dikatakan di tepi ini sangat berbahaya, sangat berbahaya. Kalau mendapatkan angin yang kecil, mungkin dia bisa bertahan di tepi tersebut. Namun ketika datang angin yang sangat besar, badai yang sangat besar, dia akan jatuh dari tepi yang tersebut. Ini keadaan orang-orang munafik dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala ala harfin, tu ala tarafin. Bagaimana kondisi mereka? Di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa in asabahu khairun itma'anna bih. Jika mereka ditimpa khairun, itu kebaikan, itma'anna bih, itu tenang. Mereka tenang dengan kebaikan tersebut. Tidak datang ujian dari Allah Subhanahu wa taala, musuh-musuh Islam tidak merongrong mereka sehingga mereka tenang. Demikian pula musibah-musibah yang lainnya tidak menimpa mereka sehingga mereka itma'an nabih, mereka mendapatkan kebaikan, tenang mereka. Namun sebaliknya, wa in asabathu fitnatun in qalaba ala wajhi khasirad dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Dan jika ditimpa ataukah jika musibah ataukah fitnah itu menimpa mereka, menimpa dia orang-orang munafik yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala taraf di tepian, ketika datang musibah fitnah, inqalaba ala wajhi, dia pun inqalaba ala wajhi, itu berbalik, tidak lagi sabat di atas agama Allah Subhanahu wa taala, tidak mau bersabar, sehingga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala khasirad dunya wal akhirah, dia telah rugi dunia dan juga rugi akhiratnya, rugi agama dan juga rugi dunianya. Dzalika huwal khusranul mubin, kata Allah Subhanahu wa taala, itu adalah merupakan kerugian yang sangat nyata. Itu seorang rugi di dua negeri, rugi di dunia dengan hilangnya apa yang dia cintai, rugi di akhirat itu hilangnya thawab, pahala yang dia damba-dambakan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, karena tidak mau bersabar ketika mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau di sini selanjutnya, fad dunya laysad daiman na'iman wa tarafan wa maladzatin wa sururan wa nasran. Maka yang namanya dunia, kata beliau, laysad daiman na'iman, tidak terus-menerus na'iman, itu enak, nikmat. Yang namanya dunia seperti ini, tidak terus-menerus seseorang akan dalam kondisi nikmat, mendapatkan kenikmatan dari dunia tersebut. Wa tarafan, demikian pula taraf berbangga-bangga dengan dunia tersebut, mewah dengan dunia tersebut. Wa maladzatin, dan juga penuh dengan maladzat, itu kenikmatan-kenikmatan. Wa sururan wa nasran, demikian pula penuh dengan surur, itu kebahagiaan-kebahagiaan. Wa nasran, demikian pula nasran, pertolongan-pertolongan dan juga yang lainnya, bantuan-bantuan. Ini dunia, tidak semuanya atau tidak setiap dunia seperti ini. Tidak setiap waktu kita akan mendapatkan seperti ini. Laisad daiman hakada, dunia ini laisad daiman hakada, tidak terus menerus seperti ini. Enak, tentram, bahagia, penuh dengan ketenangan, kebahagiaan dan seterusnya. Dunia tidak seperti itu. Allahu yudawiluha bainal ibad, Allah Subhanahu wa taala lah yang yudawiluha bainal ibad, yang akan yudawil, itu akan mengatur, memutarbalikkan dunia tersebut, bainal ibad, di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang memutarnya, yang menjalankan roda kehidupan dunia adalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga terkadang seseorang itu berada di atas, mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan, surur, wa nasran dan juga yang lainnya, dan terkadang pula dia di bawah dalam kondisi fakir, berisi tentang berbagai macam kesedihan, kelaparan dan juga yang lainnya. Ini terkadang seperti itu, dan terkadang akan berbalik. Yang tadinya di bawah, dia akan naik ke atas. Yang tadinya di atas akan turun ke bawah. Ini dunia. Dunia seperti itu. Tidak senantiasa bersama kita, berisi tentang kesenangan, kebahagiaan dan juga seterusnya. Mungkin dunia pada sore hari ini masih ada pada kita, pagi harinya hilang, meninggalkan kita. Ataukah pagi harinya ini bersama kita, ternyata sore harinya hilang, meninggalkan kita. Ataukah kita yang meninggalkan dunia tersebut. Ini dunia. Kata beliau, as-sahabatu afdalul ummati ma dajara alaihim minal ibtila'i wal imtihan. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah afdalul ummah, yaitu manusia yang terbaik. Ma dajara alaihim minal ibtila'i wal imtihan, apa yang terjadi pada mereka, apa yang menimpa mereka berupa al-ibtila', yaitu musibah-musibah, bala-bala dan juga imtihan, yaitu ujian-ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini mendapatkan musibah, bala, imtihan dari Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Yaitu mereka dimusuhi oleh kaumnya sendiri, mereka dicaci maki oleh kaumnya sendiri. Ini para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka diusir dari kampung halamannya sendiri, diusir oleh kaumnya sendiri, diperintahkan kepada mereka untuk meninggalkan harta-harta mereka, tempat tinggal mereka, diusir, disakiti, dicaci maki oleh kaumnya. Ini padahal afdalul ummah, orang terbaik dari umat Islam ini, itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata mereka ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam ibtila dan juga imtihan. Itu menunjukkan kepada kita yang namanya dunia ini seperti yang digambarkan tadi, tidak senantiasa nikmat. Dan justru semakin hamba tersebut mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, itu terkadang merupakan tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut. Kemudian kata beliau, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan itulah hari-hari yang ada di dunia ini, nudawiluha bainan nas, yang kami akan memutarkan hari-hari tersebut di antara manusia. Ya, terkadang manusia ini di atas, terkadang di bawah, dan seterusnya, seperti yang digambarkan tadi. Oleh karena itu, beliau di sini menasihatkan kepada kita, ketika kita mengetahui dunia seperti ini, fal yuwattinil abdu nafsahu annahu idza butuliya fa inna hadza laysa khasan bihi, maka hendaknya seorang hamba itu mempersiapkan dirinya, melatih dirinya, annahu idza butuliya, bahwasanya jika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ditimpakan musibah, bala dari Allah Subhanahu wa taala, dia harus menyadari, mengerti, fa inna hadza laysa khasan bihi, bahwasanya musibah tersebut yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya ini bukan merupakan perkara yang khusus mengenai dirinya. Artinya tidak hanya mengenai dirinya tok, namun mengenai orang-orang yang lain. Itu kata beliau, fahada sabaqa li awliya illahi subhanahu wa ta'ala. Musibah yang seperti ini, ujian yang seperti ini telah berlalu, berlalu pada wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti tadi, as-sahabatu afdalul ummah, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai umat yang terbaik. Madza jara alaihim, apa yang menimpa mereka, apa yang terjadi pada mereka dari ujian-ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya musibah itu adalah datang kepada siapa saja, dan jangan sampai kita merasa musibah itu hanya datang menimpa kita saja sehingga kita akan bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata beliau pula, fayuwattin nafsahu wa yasbir wa yantadir al-faraja min Allah Subhanahu wa taala wal aqibatu lil muttaqin. Kata beliau, maka hendaknya dia itu yuwattin nafsahu, melatih dirinya, membiasakan dirinya, mempersiapkan dirinya, dan bersabar. وَيَنْتَذِرُ الْفَرَجْ, dan juga menanti al-faraj, itu jalan keluar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa, itu orang-orang yang mau bersabar atas musibah-musibah yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mungkin yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Adapun yang tersisa, insya Allah kita akan ambil pada kesempatan yang mendatang. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.